Saya minta tekuk-tekuknya bareng-bareng dong. Dulur-dulur baju biru. Hey! Hey! Sukira. Hey! Di dunia maya, kita kenalan. Fotomu sungguh menawan. Statusmu kau bilang, hey, masih perawan. Bikin hati jadi penasaran. Nama bokeh. Kau mau bikin jalan.